والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. Masih tersisa ya pembahasan tentang al-munasakhat. Kita ulang lagi enggak apa-apa biar lebih bisa difahami ya. Langkah-langkahnya sudah kita lewatkan. Sekarang kita langsung saja masuk ke contoh dari al-munasakhat. Ya. Lihat fa in kanat mutabayyinatan nadribu aslal mas'alah atsani fi asli al-mas'alah al-ula. Apabila, semoga masih ingat ya pembahasannya, tabayun terjadi, tabayun yakni apa? Tabayun bukan apa? Tamatsul, bukan tawafuq, bukan tadakhul. Kalau terjadi mutabayyinah sama dengan tabayun, nadrib asla mas'alati tsani, kita kalikan asal masalah yang kedua, fi aslil mas'alatil ula, dengan asal masalah yang pertama. Wan natij huwa aslun wa huwa aslu mas'alatil jami'ah, hasilnya adalah asal masalah jami'ah. Wa kadzalika nadribu fi sihamil ula ada sahmil mayt tsani, wa nadrib sahmal mayt tsani min al ula bikamil mas'alatihi ada asliha. Demikian pula kita mengalihkannya. Mengalihkan apa? Masalah. Ya, atsani. Fi sihami al-ula, pada siham yang pertama. Jatah mayit yang pertama selain saham mayit yang sudah mati dari mayit yang kedua. Wa nadrib sahmal mayit atsani, dan kita kalikan saham mayit atsani min al-ula, dari yang pertama, bikamili mas'alatihi, dengan masalahnya. Keseluruhan masalahnya selain asalnya. Lihat dengan contoh saja, insyaallah akan lebih mudah ya. Lihat misal contoh seorang mati meninggalkan zauj, ya, suami, ummun, ibu, ammun, paman, ya, maka zauj berapa di sini? Setengah ya, karena tidak ada apa, tidak ada aslul, tidak apa, ya, far'un waris, tidak ada cabang yang mewarisi. Ummun sepertiga, kenapa? Tidak ada far'un waris, tidak ada beberapa saudara. Ammun sisanya, maka di situ zauj setengah, ummun sepertiga. Dua dengan tiga apa hubungannya? Tabayun, maka dikalikan. Dua kali tiga berapa? Enam. Enam, maka tiga dibagi setengah dari enam, tiga, sepertiga dari enam berapa? Dua, sisanya satu. Selesai. Ya, ini kan kemudian setelah itu kan disusul ya dengan kematian siapa? Zauj. Ya, warisan belum dibagi. Tadi kan kasus yang pertama seorang mati meninggalkan suami, ibu, dan paman. Ya, warisan belum dibagi, kemudian disusul dengan kematian siapa? Zauj. Siapa zauj? Suami. Maka yang meninggal ini ya ditulis huruf ta, yakni tuwfiya. Kalau dengan bahasa Indonesia silakan M meninggal gitu ya. Di baris dia tuwfiya. Kemudian dilihat, ya, dia mati meninggalkan siapa saja. Ya, di situ kan ada tapi ummu zaujah, ibunya istri. Ini kan bukan ahli warisnya si suami ini kan. Maka ditulis gharibah, orang asing, bukan ahli waris. Ammun, pamannya istri. Ya, bagi si suami gharib, ya kan? Ya, bagi si istrinya ya ahli waris. Tapi bagi si suami istri, suami si istri itu, dia adalah apa? Gharib, orang asing. Kemudian ternyata didapati zauj ini mati meninggalkan bint. Bint, ya. Maka bintnya satu orang setengah. Kemudian akhun syaqiq, saudara laki-laki sekandung, ain, asib. Cuma satu di sini, ya, ahlul furudnya setengah. Ya, tinggal duanya diangkat, dijadikan sebagai apa? Aslul mas'alah, lihat dua, ya. Tinggal dibagi, bint setengah, setengah dari dua, satu. Ya, yang sudah meninggal di sampingnya di strip saja. Demikian pula yang dia bukan ahli waris, gharibah, gharib, di strip-strip saja. Akhun syaqiq, saudara sekandung, sisanya satu berarti. Nah itu. Paham ini? Ah. Sudah kita mendapatkan di sini dua asal masalah ya. Ya. Asal masalahnya mayit yang pertama berapa? 6. Asal masalah mayit kedua 2. Sekarang kita tugasnya mencari juz'us saham. Juz'us saham untuk menghasilkan aslun jami', asal yang mengumpulkan, penyebut yang mengumpulkan semuanya. Dilihat di sini zaujun pada masalah yang pertama dia berapa? 3 ya sahamnya. Kemudian asal masalah dia sendiri berapa? 2, ya kan? 2. Ya. 3 dengan 2 bagaimana hubungannya? Tabayun. Maka tinggal 3 ini diangkat, diletakkan di atas asal masalah mayit yang kedua. Ya, 3-nya diangkat di atas apa? Asal masalah mayit yang kedua. Kemudian 2-nya itu asal masalah yang kedua dari mayit yang kedua, 2-nya diletakkan di atas apa? Asal masalah yang pertama. Ah, sekarang kita cari aslun jami. Aslun jami ini caranya adalah dengan mengalihkan juz'us saham itu 2 ya dengan aslul masalah mayit yang pertama 6. 2 kali 6 berapa? 12. Terus dikalikan yang bawahnya juga. Kalau yang mati ya sudah, jangan dihitung lagi. Zawj sudah meninggal, iya, dikosongkan, strip saja. Umun ibu, ya 2 kali 2. Ibu kan sahamnya 2 ya. Maka 2 kali 2 berapa? 4. Ya ini kalau pakai gambar mungkin enak ya. Pakai pembesar gambar. Kemudian am 1. Ya, dikali juz'us saham 2. 2 kali 1 2. Kemudian sekarang kita berpindah ke perhitungan mayit yang kedua. Ahli waris mayit yang kedua. Juz'us sahamnya berapa? 3 ya kan? 3. Ya. Di situ ahli waris dari mayit yang kedua kan bint ya. Bint kan 1. Tinggal 3 kali 1 berapa? 3. Akhun syaqiq 1, 3 kali 1, 3. Tinggal hitung. Lihat 4 tambah 2 tambah 3 tambah 3 pas 12. Sehingga aslun jami'nya 12. Nanti zauj ya kosong karena sudah meninggal ya. Ummun 4/12, amun 2/12, kemudian apa bint? Ya 3/12, akhun syaqiq 3/12. Seperti itu. Ya, nanti kita selesaikan dulu di sini kemudian kita bikin contoh yang lain ya. Silakan antum usulkan seperti apa kasusnya. Jadi kalau tabayun ini seperti itu caranya. Ya, caranya seperti itu. Jadi asal masalah yang kedua ya dikalikan dengan apa? Asal masalah yang pertama. Ya ini di sini zaujian 3 itu. Atau 6 ya di sini. Asal masalahnya 6, 2 kali 6. Itulah al-jami' itu. Aslun jami' ya. Kemudian wa in kanatil alaqatu tawafuqan. Kalau sekarang alaqanya tawafuq. Sudah kita ingatkan ya. Yang digunakan rumusnya aja ada hanyalah apa? Tabayun dan tawafuq. Kalau tabayun tadi mudah. Tinggal dipindahkan saja. Disilangkan saja ya. Jadi jatahnya mayit yang pertama diletakkan di atas asal masalah mayit yang kedua. Kemudian asal masalah mayit yang kedua diletakkan di atas apa? Asal masalah yang pertama itu. Kalau tawafuq maka na'khudz wifqa asli mas'alatil mayit atsani wa nadribu fi asli mas'alatil awal wa natij huwa aslul jami'ah. Ya, kalau tawafuq maka kita ambil tawafuq asal masalah mayit yang kedua. Ya. Tawafuqnya di berapa gitu. Wa nadribuhu fi asli mas'alatil ula. Kemudian kita alihkan pada masalah yang pertama wa natij hasilnya adalah aslul jami'ah. Ya, kita alihkan nadribu al-wifqa, demikian pula kita kalikan tawafuqnya pada siham yang pertama selain siham mayit yang kedua darinya. Kemudian kita ambil tawafuq sihamnya dari masalah yang pertama dan kita kalikan dengan keseluruhan masalah yang kedua selain asalnya. Praktek saja sudah. Ya. Lihat sini. Contohnya seorang mati meninggalkan zauj, lihat, suami. Kemudian umun ibu, amun paman, ya. Zaujun setengah, kenapa? Tidak ada, ya, tidak ada cabang yang mewarisi. Umun sepertiga, sama seperti tadi ya. Tidak ada cabang yang mewarisi, tidak ada saudara yang lebih. Ini tidak saudara sama sekali di sini. Amun, ya, paman sisa. Ya, ya zaujun berarti, ya, berapa? Ya, di sini seperdua dengan sepertiga, dua dengan tiga enam, ya kan? Enam. Seperdua dari enam tiga, setengah dari enam dua, sisanya satu, ya, selesai itu. perhitungan ya dari mayit yang pertama ya. Kemudian setelah itu disusul dengan kematian zauj. Ya, kematian zauj. Kemudian zauj ini mati meninggalkan tapi ibunya istri. Ini kan bukan ahli waris ya. Maka itu gharibah. Ya, kemudian paman gharib, pamannya istri asing. Kemudian dia si suami ini meninggalkan ibu kandung, ibu dia sendiri akhun li kemudian meninggalkan saudara si ibu dua, kemudian akhun li ab, saudara sebapak. Ya, maka ibunya seperenam. Kenapa seperenam ibu? Karena saudaranya lebih dari satu. Ya, di sini ada dua. Ada tiga malah ya. Saudara seibu dua, saudara sebapak satu. Saudara seibu dua berapa jatahnya? Masih ingat saudara ibu berapa jatahnya? Kalau sendirian 1/6, kalau dua atau lebih 1/3. Saudara sebapak sisa 6 dengan 3 hubungannya apa? Tadakhul, maka diambil yang bersisanya 6. 6 dijadikan asal masalah. Tinggal hitung. 1/6 dari 6 berapa? 1, 1/3 dari 6 2, sisanya 3. Ah, selesai. Apa sekarang tugas kita? Mencari aslun jami'. Caranya bagaimana? Ya, caranya lihat ya. Masalahnya ya, mayit yang pertama berapa? 3 ya. Asal masalah mayit yang pertama pada asal ya. Pak, kita ulangi ya. Masalahnya mayit yang pertama pada al-asal yang pertama berapa? 3. Kemudian asal masalah dia sendiri berapa? 6. Ya, 3 dengan 6 bagaimana hubungannya? Tawafuk kan? Kita gunakannya itu aja, tabayun dengan tawafuk. Bisa dibagi 3 semuanya ya kan? 6 bagi 3 bisa, 3 bagi 3 bisa. Sekarang antum 36 bagi 3 berapa? 2. Duanya diletakkan di atas asal masalah yang pertama. Nah, 3 bagi 3 1. Ini 1 diletakkan di atas asal masalah yang kedua. Ya, al-jami' ini dihasilkan dengan mengalihkan 2 itu sahamnya 2 dikali 6. Jadi berapa? 12. Ya, 12. Tinggal dikalikan dengan jatahnya mayit yang ada di bawah selain yang memang sudah meninggal. 2 kali 2 4 ya. 2 kali 1 2. Nah, sekarang kita pindah ke ahli waris dari mayit yang kedua. Sahamnya kan 1, ya kan? 1. 1 kali 1 1. Akhun li 2. 1 kali 2 2. Akhun li ab 3. 1 kali 3 3. Ah. Selesai itu. Iya. Ya. Kemudian idza waratha syakhsun minal mayyitaini najma' sihamahu minhuma wa nad'ahu fil mas'alah al-jami'ah. Ya, apabila seseorang mewarisi dari dua mayit. Kalau sekarang, kalau tadi kan masing-masing mewarisi dari satu ahli waris ya. Contoh-contohnya sudah lewat tadi kan. Ini mewarisi dari apa? Mayit yang pertama saja dan itu mewarisi dari mayit yang kedua saja. Kalau sekarang kasusnya satu orang dia mewarisi dari dua mayit sekaligus. Mayit ini meninggal, ya. Dia mewarisi kemudian disusul oleh mayit berikutnya, dia juga mewarisi darinya. Ah ini. Idza waratha syakhsun minal mayyitaini najma' sihamahu minhuma. Apabila ada seseorang mewarisi dari dua mayit sekaligus, maka kita kumpulkan jatah dia dari mayit yang pertama dan kedua. Kemudian kita letakkan hasilnya di masalah jami'ah. Enggak sulit insyaallah, lihat contohnya. Seorang mati meninggalkan zauja istri, bintun anak perempuan. Bintun anak perempuan. Berarti anak perempuannya berapa? 2. Akhun syaqiq, saudara sekandung. Berarti seorang mati meninggalkan istri, dua anak perempuan dan anak, satu anak laki-laki. Istri ada, karena ada anak berapa? 1/8. Iya, 1/8 ya. Kemudian bintun bintun. Ya. Di sini akhun syaqiqunya. Bukan apa? Khualat keliru tadi. Meninggalkan seorang mati meninggalkan istri, dua anak perempuan dan saudara sekandung. Maka zaujah 1/8, bintun 2 orang berapa? 2 anak perempuan 2/3. Saudara sekandung berapa sisanya? Lihat 8 dengan 3 hubungannya apa? Tabayun kan? 8 dengan 3 dikali 8 kali 3 berapa? 24. Tinggal dibagi 1/8 dari 24 3, 2/3 dari 24 8 16 ya. Iya kan? 2/3 dari 24 berapa? 16. 16 untuk 2 orang anak perempuan dibagi berapa? Berarti 8 8, sisanya 5, selesai. Kemudian belum warisan dibagi, disusul dengan meninggalnya salah satu dari anak perempuan tadi. Salah satu dari anak perempuannya meninggal. Dan dia mati meninggalkan saudaranya yang perempuan ini kan? Iya. Binti ini kan saudara dia. Maka ditulis ya meninggal, kemudian di bawahnya itu statusnya adalah ukhtun syaqiqah, saudari perempuan dia, saudari dia. Kemudian akhun syaqiq, ya, saudara sekandung mayit jadi pamannya, ya kan? Jadi pamannya. Betul enggak? Ya. Saudara sekandung mayit. Ya, saudara sekandung mayit di sisi bin sebagai apa? Amun kan? Amun, paman. Itu amun syaqiq, paman sekandung. Kemudian selain itu juga meninggalkan istri, zauj, ditambahkan di kolom yang baru di bawahnya ya, untuk ahli waris yang baru ditambahkan di bawahnya, zaujun dan bint, meninggalkan satu orang suami dan satu orang anak perempuan. Tinggal hitung lihat. Ya, zaujun seperempat. Ya kan, seperempat. Alul furudnya lihat, seperempat dengan seperdua. Empat dengan dua apa? Hah? Empat dengan dua tadakhul, maka empat diambil. Jadikan asul masalah. Tinggal hitung, seperempat dari empat berapa? Satu. Setengah dari empat, dua. Iya, kemudian di situ ada bint. Bagaimana nih? Coba, masih ingat enggak? Kalau saudara, ada saudara perempuan berkumpul dengan anak perempuan, statusnya apa? Ya, saudara perempuan berkumpul dengan anak perempuan, mewarisi tidak? Mewarisi sebagai apa? Asoba ma'al ghair, ingat-ingat ya. Asoba ma'al ghair, makanya dia disitu ain asibah, sisa. Jadi ukhtun syaqiqah, saudara perempuannya sisa, sisanya satu, ya kan? Zauj satu, bint dua, sisanya satu. Sudah selesai? Ya, seperti biasa kita cari juz'us saham dengan membandingkan tadi. Ya, membandingkan asal masalah yang kedua, empat, dengan masalahnya mayit yang kedua ini pada asal yang pertama, delapan. Delapan dengan empat bagaimana hubungannya? Tawafuk kan? Di seper empat, betul? Jangan dipakai tadakhul ya. Tadakhul enggak dipakai, tamatsul enggak dipakai. Iya. 4 dengan 8 bagaimana? Tawafuk di seper 4. Ya kan, berarti 8 bagi 4 berapa? 2. 2 ini diletakkan di atas aslul masalah yang ke, aslul masalah yang ke 2. 4 bagi 4 berapa? 1. 1 itu juz'us saham diletakkan di atas aslul masalah yang pertama. Ah, ini 1 ini dikalikan dengan 2 4. Itulah apa aslun jami'nya. 1 kali 2 4 berapa? 24. Tinggal dikalikan dengan jatahnya ahli waris yang ada di bawahnya itu. Juz'us saham ini satu ini. 1 kali 3, zauj kan 3. 1 kali 3, 3. Terus bint. Ya, bint sudah meninggal, kosongkan. Kemudian bint yang masih hidup, 1 kali 8 berapa? 8. Iya, 8. Ini dia bint ini dari ahli waris yang pertama 8 jatahnya. Ya, nanti dia akan dapat lagi dari ahli waris yang kedua dari saudarinya, ya. Kemudian akhun syaqiq, saudara laki-laki sekandung, 5. 1 kali 5, 5. Selesai. Sekarang kita masuk ke perhitungan mayit yang kedua. Juz'us sahamnya berapa? 2. Iya. Lihat yang ditinggalkan ukhtun syaqiq. Ukhtun syaqiq kok 1? 2 kali 1? 2. Ah. Berarti bint ini jatahnya 2 kali ya. Pada mayit yang pertama sebagai bint anak perempuan, pada mayit yang kedua sebagai apa? Ukhtun syaqiqah. Berarti 2 dikumpulkan 8 dengan 2 ini dijumlah jadi berapa? 8 tambah 2 10. Berarti dari mayit yang pertama dia dapat 8, dari mayit yang kedua dapat berapa? Dapat 2, jadi 10. Kemudian di situ zauj ya. 1, 2 kali 1 2, bint 2, 2 kali 2 4. Nah. Kita agak cepat karena sempat disinggung ya, enggak apa-apa. Kemudian wal ikhtibar sihhatil mas'alah najma' siham al warasah fil mas'alatil jami'ah wa nuqarinuha bi asliha fa in tasawat wa illa nu'idu al hal. Nah, kalau untuk menguji benar tidaknya perhitungan kita ini, ya, kita kumpulkan jumlah sahamnya ahli waris tadi yang ada di bawah masalah jami'ah tadi. Ya, kemudian kita bandingkan dengan asalnya. Kalau sama jumlahnya pas, kayak tadi kan betul, kalau jumlahnya sama betul. Ya. 3 tambah 10 tambah 5 tambah 2 tambah 4 kan 24. Ah, betul berarti. Kalau misalkan berbeda ya ada kesalahan. Kita ulang lagi perhitungannya. Wa in fa'in tasawat, kalau sama jumlah sihamnya dengan asalnya maka benar perhitungannya. Wa illa, kalau tidak kita ulangi perhitungannya. Kita ulangi apa? Penyelesaiannya. Kemudian wa idza kana fil munasakhah ya aktsaru min mayyitaini na'mal jami'ah thaniyah bin nazar bain al jami'ah al ula. Apabila pada munasakhah, kasus munasakhah sudah kita lewatkan, seorang mati belum dibagi warisannya, disusul oleh kematian ahli waris yang lain. Apabila ya munasakhahnya itu akthar min mayitain, terjadi dari dua, lebih dari dua mayit, maka kita na'mal jami'ah thaniyah, kita kerjakan jami'ah yang kedua. Ya, jami'ah nanti ada dua berarti kan, ya. Jami'ah ada dua, karena mayit itu kan ada lebih dari dua, tiga, Berarti jamiahnya kan lebih dari satu, ya kan? Kita kerjakan jamiah yang kedua bin nazar, dengan memandang baina al jamiah al ula wa mas'alatil mayit al thalith, dengan memandang antara al jamiah yang pertama, jamiah yang pertama dilihat, dengan masalah mayit yang ketiga, dengan binafsi thariqah sabiqah, dengan cara yang sama yang sudah lewat, wahlu majarra. Lihat caranya ini, suka enggak, insyaallah enggak terlalu sulit gitu. Kalau yang sebelumnya antum paham ya, setelah ini ada apa latihan kita kerjakan sama. Lihat, seorang mati meninggal zaujun umun am, sama ini, kita enggak usah ini lagi ya, sama zauj setengah, umun sepertiga, am sisa, asal masih 6, selesai. Warisan belum dibagi, zauj meninggal tufiya, maka ibunya istri ahli waris, bukan ibunya istri, bukan, berarti gharib. Pamannya istri ahli waris, bukan, bukan gharib. Ah, ternyata ada ahli waris, zauj ini mati meninggalkan ibn, anak laki-laki 5 jumlahnya. 5 berarti dia asoba kan, sisa. Sisa 5 ya. 5 ini ya, jumlah ibn 5 ini dijadikan sebagai asma salah, diangkat ke atas 5. 5. Berarti berapa-berapa? Satu-satu, ya udah 5 dijadikan situ. Iya. Satu-satu 5-5 ini. Kalau dirinci boleh satu-satu. Kalau dijadikan satu juga enggak apa-apa. Jadi 5 anak, jatahnya 5, masing-masing satu-satu. Iya. Kemudian warisan belum dibagi. Ya, atau kita selesaikan dulu ya. Ya, jamiah yang pertama dulu, iya. Ya, kita cari apa dulu? Al-jamiah, ya kan? Al-jamiah. Cara mencari al-jamiah bagaimana? Cari juzu saham dulu. Juzu saham. Untuk dikalikan dengan asl masalah yang pertama sehingga dihasilkan al-jamiah. Lihat, zaujun 3 di sini. Ya, asalnya pada asl masalah dia pada yang kedua itu berapa? 5. 3 dengan 5 bagaimana? Hah? Tabayun atau mubayanah. Maka tinggal dipindahkan saja, 3 diletakkan di atas 5, 5-nya diletakkan di atas 6, di atas apa? Asal masalah yang pertama. Kemudian 5 dikali 6. Berapa? 30, itulah apa? Al-jami'ahnya 30. Kemudian dikalikan dengan yang di bawahnya, dengan saham yang di bawahnya. 5 kali 2 10. Iya. Kemudian 5 kali 1 5. Ya, kemudian sekarang kita hitung ya yang keduanya. Juz sahamnya yang kedua 3. Ya, di situ ibn kan 5. 3 kali 5 berapa? 15. Anda hitung itu, 10 tambah 5 tambah 15. Berapa jumlahnya? 30, pas. Berarti udah benar hitungan antum. Nah, ini belum dibagi, ada yang lagi yang meninggal. Nah, ini bikin al-jamiah satu lagi berarti gitu. Yaitu meninggal di sini tufiya um, ibu. Ibu dari mayit yang pertama. Ya, meninggal tufiya. Iya. Maka ya, di sini dikatakan paman, pamannya siapa? Pamannya istri. Pamannya istri. Ini di sisi ibu gharib asing. Bukan pamannya istri, berarti pamannya anak perempuan ya. Jangan istri. Di sini kan yang meninggal anak om, berarti anak dia yang perempuan meninggal kan? Di sini kan seorang mati meninggalkan suami, ibu. Ya, yang matinya apa, siapanya ibu? Ya anaknya, anak perempuan. Ya anak perempuan ini meninggalkan paman. Ya, ini pamannya bukan dari ibu sepertinya. Bukan dari bapak, ya. Sehingga bukan ahli waris. Pamannya bukan dari bapak. Ya. Pamannya seperti saudara ibu kan, bukan ahli waris, ya kan? Maka itu gharib, ya. Kemudian anak, ya 5 anak ini. 5 anaknya suami. Di sini kan orang asing, anaknya suami, gitu kan. Sepertinya suami, ini kan suaminya menikahi misalkan setelah tadi kan ada seorang mati istri nih, mati meninggalkan suami, ibu, paman. Kemudian suami tadi menikah lagi gitu loh, punya anak 5. Berarti anaknya suami ini kan di sisi ibu ya, bukan cucu dia lah ya. Iya kan, paham? Terpahami gak? Iya ya. Anaknya suami, anaknya suaminya istri yang sudah meninggal, anaknya anak apa? Suaminya anak dia gitu. Apa anaknya su, anaknya suami bekas anak gimana? Ya dia misalkan tadi kan seorang mati meninggalkan suami, ibu dan paman. Ya, suaminya nikah lagi kan? Nikah lagi, punya anak. Ya, anaknya si suami ini ya bagi si ibu kan ya bukan ahli waris ya gitu. Maka di ghuraba. Kemudian ternyata si ibu ini meninggalkan apa? Akhun liab, saudara sepapak, maka dia sisa. Nanti enak kita bikin sendiri aja ya kasusnya. Ya, biar mudah. Kasusnya seperti apa gitu. Nah, maka di sini ya, yang ada hanyalah asobah 4, maka asal masanya 4 gitu. Ya 4 lagi jatahnya kan, satu-satu kan 4 ya. Nah lihat, kita cari asal jamiah yang kedua kan, antum bandingkan lihat asal masalah yang ketiga 4 kan, dengan masalahnya maijeng ketiga berapa, 10 ya. 4 dengan 10 bagaimana hubungannya? Ketemu di 1/2. 10 bagi 2 berapa? 5. 4 bagi 2? 2. Tinggal 2 kali 30? 60. Itu asal masalah yang kedua, 60. Sama cara seperti tadi, tinggal dikalikan dengan yang di bawahnya. 2 dikali 5, 10. 2 dikali 15, 30. Ya, kemudian apa? Yang setelahnya 5, ya dikali 4, 20. 60, hasilnya sama. Eh, kalau waktunya cukup ini, kita akan coba mengerjakan sendiri ini, contoh ini. Ini memurojaah yang kemarin saja lah. Memurojaah. Kira-kira ada pertanyaan sebelum kita akhiri, Fadhol? Ya. Apa yang sulit kira-kira? Pak, barangkali mohon silakan, sudah masuk maghrib. Di mana kira-kira? Mencari apanya yang sulit? Tanggung ini ya. Ditunda lagi teman nanti lama lagi. Ini ada kasus nih, insya Allah anda bisa ngerjakannya nih. Seorang mati meninggalkan istri, nenek, saudara, sekandung. Ya, belum dibagi warisan nenek yang meninggal. Meninggalkan bint ab. Ya, bisa gak kira-kira? Pardon. Setelah ini pembahasan insya Allah mudah. Arrod. Arrod ini lawannya aul. Aul kan sudah. Arrod tuh jadi ketika warisan dibagi masih ada sisa gitu, dikemanakan, bagaimana cara baginya, itu arrod. Ini insya Allah ya, pada pertemuan berikutnya PR aja ya, artinya nanti ya tamarin al-munasakhat, latihan mutasakhat. Jadi pertemuan berikutnya langsung kita kerjakan ini, latihan ini, terus langsung masuk ke pembahasan arrod ya. Wallahu'alam, subhanallah, bihamdik, syurulillah, dan tersabar, gitu-gitu.